Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma ma ba'd. Ikhwani fid din azzakumullah. Walhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhus Sunnah Usulus Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, sampai kepada bab tabdi'u man intaqasa ahadan min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentabdi' orang-orang yang menjelekkan salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksud daripada tabdi' adalah menghukum, memberikan hukum, menetapkan hukum kepada orang-orang yang mencela salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia sebagai ahlul bidah. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah aw abghadahu bi hadatsin kana minhu aw dzikra masawihi kana mubtadi'an hatta yatarahhama 'alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum salima. Barang siapa yang memberikan kekurangan atau mencela salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membencinya dengan hadatsin kana minhu, atau membenci seorang sahabat karena sebab satu kejadian yang terjadi, atau menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat, maka dia adalah mubtadi'an, ahlul bid'ah, kata Imam Ahmad rahimahullah. Hatta yatarahham 'alaihim jami'an, hingga dia bertarahum terhadap seluruh sahabat, yakni mengucapkan rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh mereka dengan rahmah yang luas. Naam, hingga dia menyatakan demikian dan berhenti daripada mencela atau mendiskreditkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah bukan mubtadi', bukan ahlul bid'ah, dan hatinya lahum salima, hatinya selamat dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari membenci mereka, menjelekkan mereka dengan lisannya. Naam, maka dia adalah bukan ahlul bid'ah, bukan pelaku bid'ah. Demikian pernyataan Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, fahada min usuli ahli sunnati annahu la yajuzu intiqasu ahadin min ashabi Muhammadin wala dhikri masawihim aw hadathin minhum law hadatha hadathun minhum ma'al asafi syadid hadha lahawanud din alaihim wala hawanu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala hawanu aqaidil Islam. Ini adalah merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya tidak dibolehkan seorang pun mencela dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan kekurangan-kekurangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu karena sebab kejadian yang terjadi pada diri-diri mereka, atau perselisihan, ataupun perselisihan di kalangan mereka, para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka usul ahlus sunnah wal jamaah, prinsip ahlus sunnah wal jamaah, la yajuzun tiqas ahadim minhum, tidak boleh menyebutkan kekurangan-kekurangan mereka, apalagi mencela para sahabat Rasulullah. Ma'al asafis syadid, perkara yang sangat memprihatinkan pada kita semua, yaitu terjadi dari sebagian yang mengaku kaum muslimin, seorang muslim, bahkan mengaku seorang ahlus sunnah, tetapi bersamaan dengan itu mereka mencela sahabat, menyebutkan kekurangan-kekurangan sahabat, maka ini adalah lahwanuddin, termasuk bermain-main di dalam agama Allah. Ini adalah termasuk bermain-main, bersendawgurau terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk mempermainkan akidah Islam. Naam. Demikian hukum terhadap orang-orang yang menyebutkan kekurangan-kekurangan sahabat Rasulullah, lebih-lebih mencelanya. Syakhsun yuhinul anbiya, yuhinus sahabah, yukaffir, yarmi bin nifaq, yukaffirul ummah, wa huwa sayyidus sadat wa imamul a'immah. Indaman, kata beliau, seseorang yang menghinakan para nabi, menghinakan sahabat, bahkan mengkafirkan, menuduh sahabat itu munafik, bahkan mengkafirkan kebanyakan daripada ummatul Islam. Naam, tetapi justru orang-orang yang seperti ini, sebagian daripada kaum muslimin menyatakan pujian atau menggelarinya sebagai sayyidus sadat wa imamul a'immah, sebagai pimpinannya para ulama, para tokoh-tokoh Islam, para pimpinannya para imam kaum muslimin, waliyadu billah. Naam, maka tentunya ini adalah kekeliruan yang fatal. Naam, yaitu memuji dan bahkan memberi gelar kepada orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah, bahkan mencela Nabi, tetapi diberi gelar dengan sayyidus sadat, pimpinan para tokoh-tokoh Islam, pimpinannya para imam, bahkan diberi gelar sebagai mujaddid, pembaharu Islam. Naam, tentu orang yang memberikan pujian-pujian seperti ini terhadap para pencela sahabat, bahkan para pencela para nabi, tentunya tidak lain, mereka itu adalah orang-orang yang berfikrah, memiliki fikrah Rafidih, ya, memiliki fikrah golongan Syiah Rafidah. Naam, bukan ahlus sunnah wal jamaah, bukan mujaddidul Islam, pembaharu Islam, bahkan mereka adalah orang-orang Rafidah. Naam, yang mereka ini tidak bisa dipercaya di dalam menyampaikan agama Allah, dalam menyampaikan, mendakwahkan Islam. Naam, la yu'tamanuna ala dinillah, bahkan yulhakuna birrafid, mereka tidak bisa dipercaya di atas agama Allah ini, tapi justru mereka itu digolongkan ke dalam Rafidah, golongan Syiah Rafidah, karena mengikrarkan, memuji, membenarkan orang-orang yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menghinakan sebagian para nabi. Nah, berulang-ulang kita menyebutkan, menjelaskan bahwa di zaman kita saat ini, seorang tokoh yang sangat dikenal dan disebut-sebut namanya, bahkan dipuji oleh umumnya kaum muslimin, al-awam, baik itu yang awam ataupun yang memiliki aktivitas di dalam dakwah ini, memberikan pujian-pujian kepada seorang tokoh yang sangat terkenal, yang kita maksud, yang dimaksud adalah Sayyid Qutb, dan berulang-ulang beliau menyebutkannya. Naam, dan di sini termasuk yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh Syekh adalah Sayyid Qutb dan yang semisalnya. Naam, yaitu yang mencela sahabat, bahkan mencela Nabi, Nabi Musa alaihissalam, dan selainnya dikatakan sebagai Nabi yang pengecut, penakut. Naam, wala haula wala quwata illa billah. Ini adalah bentuk intiqas, ya, menghinakan Nabi, mencela, apalagi sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fikrah yang seperti ini diketahui atau tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, al-muhim mereka memuji, menyanjung seorang tokoh ini dan menyatakan sebagai pembaharu Islam, sebagai tokoh Islam, sebagai da'i Islam, sebagai panutan umat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Naam, mereka tidak bisa dipercaya di dalam mendakwakan, mengkhabarkan agama Allah. Bahkan fikrah yang seperti ini mereka lebih pantas untuk digolongkan ke dalam ar-rawafid, golongan Syiah Rafidah, yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum anha yudafi'una an hadza ar-rafd. Ya, mengapa mereka lebih pantas digolongkan ke dalam Syiah Rafidah? Karena mereka membela fikrahnya, pemahamannya, keyakinannya. Yudafi'una an hadzal ilhad wa yudafi'una an hadhihi zandaqah. Mereka membela penyimpangan tersebut. Mereka membela pemahaman zindiq ini. Naam, keyakinan zindiq munafiqin. Wa yudafi'una 'anil kutub allati hawat hadhihi al-jara'im. Bahkan pun sebagian dari mereka membela kitab-kitab yang menjelaskan tentang fikrah tersebut, penyimpangan-penyimpangan tersebut, dalam celaan terhadap sahabat, bahkan menghinakan sebagian para nabi. Nah, ini banyak, ya, kitab-kitab yang memuat menyebutkan fikrah yang seperti ini. Nah, maka wajib untuk diperingatkan oleh para ulama terhadap kaum muslimin untuk menjauhi kitab-kitab tersebut, tidak membacanya. Nah, apa kitabnya Sayyid Qutb yang sangat terkenal? Fi Dhilalil Quran, tafsir Fi Dhilalil Quran. Ini kitab yang penuh dengan bid'ah wa dhalalat, bid'ah dan kesesatan-kesesatan yang harus ditinggalkan oleh kaum muslimin, tidak boleh dibaca sekalipun ya memiliki gaya bahasa yang tinggi. Tidak sedikit yang membacanya terpengaruh karena memiliki ketinggian bahasa. Naam. Ataupun syair-syair yang menakjubkan orang-orang yang membacanya. Naam, ini berbahaya. Haula'i la yu'tamanun 'ala dinillah. Mereka tidak bisa dipercaya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wala qimata lahum, tidak ada nilai atas mereka. Wa yajibu an yulhaqu birrawafid. Dengan pemahaman itu, dengan fikrah itu, wajib untuk mereka digabungkan, digolongkan dengan golongan Syiah Rafidah. Wa tawaif ahli dhalal, dan kelompok-kelompok ahli sesat. Wa yuharibu asyaddal harb. Wajib untuk mereka diperangi. Wa yuharibu asyaddal harb, dengan sebenar-benar peperangan, yakni mereka wajib untuk diperangi, dimusuhi, karena mereka adalah khawanatun ghasyashun. Mereka adalah para pengkhianat terhadap agama Allah. Mereka para penipu. Naam, yang menipu umat, melalaikan Islam dan kaum muslimin dengan tipu daya yang mereka lakukan, dengan makar-makar pengkaburan yang mereka gencarkan. Nah, maka demikian agama Allah Subhanahu wa taala, prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Naam, yaitu memuliakan para sahabat dan tidak menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Naam, akan tetapi kita diam dari kekurangan-kekurangan yang terjadi pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan dari segala perselisihan yang terjadi di kalangan mereka para sahabat, kita wajib diam. Naam, jazakumullah. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dikuatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah sahihahnya, hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabarani rahimahullah, demikian pula Imam Abu Nuaim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Idza dzukira ashhabi famsiku, wa idza dzukira an-nujumu famsiku, wa idza dzukira al-qadar famsiku." Kalau disebut sahabatku, diam kalian, kata Rasulullah. Naam, artinya kalau disebut sahabat Rasulullah baik perselisihan-perselisihan yang terjadi pada mereka atau kesalahan-kesalahan yang terjadi pada diri sahabat, famsiku, diam. Ya. Ini makna hadis, diam kalian. Maksudnya jangan dibesar-besarkan dan jangan disebutkan kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, demikian manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang difahami dan diyakini oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Abu Nuaim rahimahullah, kata beliau, "Fal imsaku an dzikri ashabi Rasulillah wa dzikri dzallatihim wa nashri mahasinihim wa manaqibihim wa sarfi umurihim ila ajmalil wujuh min amaratil mu'minin almuttabi'in lahum bi ihsan alladhina madahahumullah azza wa jalla biqawlihi walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ila akhiril ayat." Kata Imam Abu Nuaim al-Asbahani rahimahullah, diam dari menyebutkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni diam dari menyebutkan kejelekan sahabat, kekurangan sahabat, wa dzikri dzallatihim, dan diam dari menyebutkan ketergelinciran-ketergelinciran sahabat. Naam, dzallatihim yakni kekurangan yang terjadi pada sahabat, kita diam. Dan sebaliknya, nashri mahasinihim wa manaqibihim, kita wajib menyebarkan kebaikan-kebaikan sahabat dan keutamaan-keutamaan mereka. Naam, wasarfi umurihim ila ajmalil wujuh, dan wajib kita membawa segala perkara-perkara yang terjadi di tengah para sahabat, kita bawa kepada sisi yang paling sempurna, kemungkinan yang paling sempurna, yang paling baik. Kita tidak membawa kepada ihtimal, kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Naam, maka sikap seperti itu adalah min amaratil mu'minin al-muttabi'in lahum bihsan, termasuk tanda-tanda mukmin yang sejati, tanda mukmin yang benar ikutannya terhadap Islam ini. Naam, dan mereka inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam suratul Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah para sahabat. Ya. Orang-orang yang datang setelah para sahabat menyatakan pujian terhadap mereka. Rabbana yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka berkata, "Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kami dengan keimanan." Siapa yang dimaksud? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendahului kita dengan keimanan ini. Nah, mereka lebih dulu memeluk Islam. Mereka bersama dengan Rasulullah membela agama Allah. Maka kita setelah itu berdoa dengan doa kebaikan. Ampuni kami dan ampuni mereka, saudara-saudara kami ya Allah, yang mendahului kami di dalam keimanan. Naam. Lanjutan ayat ini, wala taj'al apa? Sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan ya Allah dalam hati-hati kami ghil. Ghil itu adalah hasad. Ya, kedengkian terhadap mereka. Naam. Terhadap mereka orang-orang yang beriman. Jadi di dalam ayat ini sangat jelas ya istidlal pendalilan Imam Abu Nuaim rahimahullah bahwa ayat ini wajibnya ketika kita mengaku sebagai seorang mukmin yang benar, mukmin yang sejati, wajibnya kita memberikan pujian-pujian terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghilangkan kejelekan-kejelekan dari diri mereka. Untuk menyebutkan kekurangan-kekurangan, kejelekan mereka. Naam. Haram. Apalagi dengki, hasad kepada mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Rafidah. Yang sangat dengki kepada sahabat Rasulullah. Naam. Dan sebagian dari mereka. Al-Mutaakhirin. Ya, sangat dengki dengan sebagian sahabat, terutama sahabat yang mukfir fi ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah, ya banyak dicela karena banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian mereka mencela Abu Hurairah dengan menyatakan bahwa Abu Hurairah mengambil ilmu di sisi Rasulullah tujuannya adalah untuk mengenyangkan perutnya. Naudzubillah, untuk mengenyangkan perutnya. Karena miskinnya mencari makan, maka dia tinggal di sisi Rasulullah menuntut ilmu karena terpaksa, yaitu ingin mendapatkan sesuap makanan. Ini celaan naudzubillah. Ya, sampai diceritakan oleh Al-Imam Al-Muallimi rahimahullah, seorang ulama kibar, ulama negeri Yaman, Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Mutaakhirin. Ya. Beliau menceritakan tentang seseorang yang mencela sahabat Rasulullah, sahabat Abu Hurairah di masa hidupnya. Ya, kemudian ketika dia hendak meninggal dunia, Asy-Syaikh Al-Muallimi sempat menyaksikan di rumah sakit. Ya, di tempat meninggalnya. Orang itu menyebut-nyebut nama Abu Hurairah dengan sangat susah payah dia di akhir hidupnya untuk mengeluarkan nafasnya. Naam. Dengan penampilan yang sangat tersiksa. Menyebut-nyebut nama Abu Hurairah. Naam. Ini menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah berikan siksaan sebelum dia meninggal dunia. Karena sebab dia mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya lupa namanya. Nah, Al-Imam Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullah menyebutkan dalam salah satu kitabnya. Nah, tentang kisah tersebut yang beliau saksikan terhadap ahli bid'ah mubtadi' yang mencela sahabat Abu Hurairah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mengharamkan dan sangat menjaga lisan mereka dari menyebutkan kekurangan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula lanjut Perkataan Imam Abu Nuaim rahimahullah ketika mengomentari hadis yang telah kita sebutkan, yang telah kita bacakan, sabda Rasulullah, apabila disebut sahabatku diamlah. Naam, dan apabila disebut bintang-bintang diamlah, dan apabila disebut takdir diamlah. Beliau menyatakan lam ya'murhum bil imsak an dzikri mahasinihim wa fadhailihim. Di dalam hadis itu Rasulullah tidak memerintahkan kaum muslimin ya untuk diam dari menyebutkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan para sahabat. Tapi yang dilarang adalah, yang diperintahkan untuk diam adalah menyebutkan kejelekannya. Adapun menyebutkan kebaikannya tidak dilarang untuk diam. Justru kita harus menyebutkan kebaikannya. Tidak boleh diam. Ya, dari kebaikan-kebaikan sahabat. Yang harus diam adalah dari kejelekan-kejelekannya. Oleh karena itu Imam Abu Nuaim menyatakan, innama umiru bil imsak an dzikri af'alihim wa ma yufarritu minhum fi thawratil ghadab wa aridil mujidah au mujadah. Naam, hanyalah mereka diperintahkan diam dari menyebutkan apa-apa yang terjadi pada diri sahabat, dari perselisihan, dari perbuatan-perbuatan mereka, dan apa-apa yang terjadi, kekurangan-kekurangan, tafrid ya, atau yang berlebihan, apa saja yang terjadi dari sahabat, dari individu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dalam kemarahannya ya, kita wajib untuk diam, tidak membesar-besarkannya, tidak membesar-besarkannya. Demikian manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Naam, oleh karena itu penulis salah satu kitab yang saya bacakan ini, yaitu I'tiqad Ahlus Sunnah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada diri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Dr. Muhammad bin Abdullah Al-Uhaibi. Beliau menyatakan, idzan fal imsaku al-musyar ilaihi fil hadits syarif imsakun makhsusun yuqsadu bihi adamul khawd fima waqa'a bainahum min al-hurub wal khilafat ala sabili at-tawassu' wa tatabbu'i at-tafsilat wa nashri dhalika bainal 'ammah aw at-ta'arrud lahum bit-tanaqqus li fi'atin wal intisar li ukhra. Naam, kata beliau, adapun diam dalam hadis yang diisyaratkan, yaitu diam yang dikhususkan maksudnya. Naam, tidak berdalam-dalam di dalam menanggapi apa yang terjadi di kalangan sahabat, baik itu peperangan atau perselisihan. Naam, tidak berdalam-dalam, tidak berluas-luas, atau mencari-cari rincian-rinciannya lalu menyebarkan di tengah umum. Naam, lalu kemudian diberilah sifat-sifat kekurangan setelah itu kepada diri mereka, yakni diri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian. Naam, kalaupun kita menyebutkan sejarah yang terjadi pada sahabat dari perselisihan ya, kita sebutkan sebagai bentuk, kita sebutkan hikmah-hikmah yang terjadi ya, di balik perselisihan sahabat, di balik peperangan yang terjadi para sahabat, lalu kemudian kita tutup dengan penyebutan kebaikan-kebaikannya, bahwa kebaikan-kebaikan sahabat menggugurkan semua kesalahan-kesalahan yang terjadi dari ijtihad mereka, yakni kesalahannya mendapatkan satu pahala kebenaran. Nah, ijtihad kesalahannya mendapatkan satu pahala, dan kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. ijtihad mendapatkan satu pahala. Ini yang kita sebutkan. Naam, di dalam menukil daripada apa yang terjadi, peperangan atau perselisihan di tengah-tengah mereka, kita wajib mengakhiri menyebutkan kebaikannya, bahwa itu ijtihad mendapatkan satu pahala dan Allah mengampuni kesalahannya. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah, yang wajib kita tanamkan kepada diri kaum muslimin, kepada hati-hati kaum muslimin, prinsip ahlus sunnah wal jamaah di dalam menyikapi segala apa yang terjadi pada diri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lalu kemudian Syekh Rabi melanjutkan keterangan beliau dari sebagian apa yang telah disebutkan tadi dari para khawana, para ghasyash, para pengkhianat, para penipu yang mereka dijadikan sebagai tokoh padahal fikrahnya fikrah Syiah Rafidah, yang mencela, mendiskreditkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mereka ini bagaimana mungkin kita katakan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah? Ya, sebagian mereka menyatakan itu adalah ahlus sunnah, tokoh-tokoh ahlus sunnah. Naudzubillah. Ahlus sunnah fi wadin wahum fi wadin. Ya, tidak sama ahlus sunnah berada di satu lembah, mereka di lembah yang lain. Tidak sama. Naam, ahlus sunnah memuliakan para sahabat Rasulullah, mereka mencela sahabat. Mereka merendahkan sahabat. Ahlus sunnah membantah, menyingkap kebatilan ahli bid'ah dan ahli kesesatan. Naam, adapun mereka membela ahli bid'ah dan ahli kesesatan. Bagaimana mungkin sama? Dan bagaimana mungkin mereka dinisbahkan, disandarkan kepada ahlus sunnah? Wallahi wada'u al-qawa'id wal manahij wa aqamud dunya wa aq'aduha himayatan li ahli al-bid'ah. Naam. Ya, mereka ini justru menolong, membela, melindungi ahli al-bid'ah. Naam. Maka mereka pun masuk di dalamnya tentunya. Ya, mereka menjadi juga golongan ahli al-bid'ah, bukan ahlu sunnah. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang masyhur yang sering kita sebutkan dan antum sering mendengarkannya. Nah, man awa muhditsan fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Apa sambungannya? Man awa muhditsan au, nah, man awa au, naam, au, ada au-nya setelah itu. Man awa muhdithan au, ada lanjutannya. Naam, barang siapa yang melindungi muhdithan, muhdithan yakni pelaku bid'ah yang menambah agama Allah subhanahu wa ta'ala atau yang merubah agama Allah, nah, maka yang melindunginya, membelanya, baginya laknat Allah, laknat malaikat dan seluruh manusia. Ya, ini menunjukkan adanya laknat itu adalah perbuatan dosa besar, bahkan bisa menjadikan pelakunya itu keluar dari Islam karena melindungi atau membela para muhdits. Naam. Baik. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Lalu kemudian Syekh menyatakan yajibu an nahtarimahum wa an nuqaddirahum wa an na'rifa manzilatahum inda Allah. Setelah itu wajib kita memuliakan para sahabat, meninggikan derajat mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki manzilah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ya, secara umum para sahabat Rasulullah. Kenapa? Li'anna lahum manzilatun 'indallah yaj'alu mudda ahadihim aw nasifahu afdal mimma yunfiquhu kibarut tabi'in. Ya, mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis, ya, tentang tingginya kedudukan sahabat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa infaknya kalian, ya, kalian termasuk tabi'in selain dari para sahabat, mulai dari kibarut tabi'in dan seterusnya ke bawah setelahnya. Kalau kita semua berinfak sebesar gunung Uhud pun emas, ya, tidak akan menyamai kebaikan satu mutnya salah seorang sahabat atau bahkan seperdua mutnya, ya, tidak akan menyamai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, ya, kedudukan mereka di sisi Allah karena kebaikan-kebaikannya yang terdahulu di dalam Islam. Naam, dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela dakwatul Islam. Semua itu menyebabkan mereka lebih afdal dari seluruh manusia yang selain dari mereka setelah sahabat Rasulullah. Naam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tasubbu ashhabi." Jangan kalian mencela sahabatku. Ya, "Law anna ahadakum yunfiqu mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifuhu." Ya. Jangan kalian coba mencela para sahabatku. Karena salah seorang di antara kalian berinfak, seandainya berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka infak kalian itu tidak akan menyamai mutnya salah seorang sahabat atau seperdua mut. Ya, mut itu genggaman orang Arab yang pertengahan tangannya. Satu mut seperti ini. Ya. Satu mutnya sahabat begini. Seperduanya berarti satu telapak tangan. Nah, coba bandingkan, ya, satu mut ini dengan sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud jauh berkali lipat, ya, besarnya dari masjid ini. Nah, gunung yang terbesar dan terpanjang di Madinah, Gunung Uhud. Coba, sebesar Gunung Uhud itu emas kita infakkan, tetap infaknya sahabat, kebaikannya sahabat setengah telapak tangan seperti ini masih jauh lebih afdal. Naam, di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada afdalnya infak yang kita salurkan seemas sebesar Gunung Uhud. Ya, jangankan sebesar masjid ini saja sudah sangat besar, apalagi sebesar Gunung Uhud. Naam, ini dalil yang menunjukkan bahwa kedudukan sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi. Naam, manusia yang terafdol setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling utama adalah sahabat Rasulullah. Baru setelah itu murid-muridnya, tabi'in dan seterusnya. Naam, wallahu taala alamu bissawab. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.